sore ini kan kita dalam rangka menyebarkan virus ya. Jadi virus perdamaian dan virus kejujuran itu akan kita sebarkan lewat musik kaset kita, akan kita sebarkan lewat pertunjukan kita. kita masih muda, selamatkan diri, selamatkan jiwa dan selamatkan dirimu. Selamatkan diri.